mari torang jaga acara ini sampai pagi. Kalau so mabok, jangan bikin kacau. Kalau bagoyang, jangan baku senggol. Torang nikmati acara ini supaya torang boleh party sampai pagi. Handjob everybody for Randy Rumengan Remix. Oh, yang orang mabok. Iqbal Kawata Remix. Boyang orang mabuk.